Bu. Kuburan niku rata-rata duwe sifat wingit. Ngertos wingit? Wong kene lek ngarani wingit napa singit? Wingit. Wingit, angker. Hoi. Kuburan niku rata-rata duwe sifat angker, wingit. Lah, angkere kuburan, wingite kuburan, iku nek sering dinggoni maca Quran ilang. Sama nek mboten percaya, Pak. Golek kuburan daerah sekitar kene sing paling wingit. Nah terus jenengan ngajak rencang damel khataman Quran ten mriku. Ping pinten? Engko wingite lah ilang. Cerita-ceritane tentang wingit lah ilang. Ilang. Nah, kuburan-kuburan sing doyan lontong. Kuwi yo wingit-wingit. Mangkere ra karuan kok. Apa maneh blonjone entek nrandi dhuwit. Malampire metu. Ngono ku wong lanang lek ra ngerti pengapesane, iya malampire tambah ae. Wong apa-apa ki ana pengapesane. Nek urung kenek pengapesane, ya urung mandek. Ngoten lho, Bu. Tunggale irung iki lho nang metu getihe jenenge napa? Mimisen, sumpeli kapas, panggah metu getihe. Sumpeli sik to. Disumpeli baut sing pres ngono ya. Panggah metu getihe. Loh, tapi nek wis petuk pengapesane disumpeli godhong suruh mampet mergo lagek petuk pengapesane. Nek rung petuk pengapesane ya urung mandeg. Wong wedok nang cerewet dituturi karo sing lanang tambah banter. Orang petuk pengapesane templeki dhuwit mingkem mandek lekep terus mlakune mundur ya alun alun nang ra metu suarane belas mundur mundur mundur set set set wis kena pengapesane. Eh, sama ini nyumbang piro atau jane? Lah pengapesane nggon sing wingit-wingit sing angker-angker niku diantarane Al-Qur'an. Mula nek sering dinggoni maca Qur'an, omah sing wingit dadi ilang wingite. Wong sing wingit, wong sing angker nang sering maca Qur'an, angkere ilang, wingite ilang. Mulane ya, ana wong alim kok sregep maca Qur'an. Alim lesane, alim atine. Tak baleni, rungokke, rungokke. Ana wong alim kok sregep maca Qur'an. Niku dadi alim lesane, alim, alim atine. Ana wong goblok kok sregep maca Qur'an, ya tetep goblok. Ana wong bodoh kok sregep maca Qur'an, bodoh lisane tapi apik atine, landhep atine. Lane sampeyan aja kaget. Ana wong pinter nuturi wong liya. Pinter tutur-tutur wong pancen alim cangkeme, tapi sik seneng ngrasani wong. Enten apa mboten? Contone. Sapa ngomong jenengan mau? Makasih. Ana wong model ngono ku ya aja kaget, alim cangkeme tapi bodoh atine. Ya ana wong ora alim ora pinter ra iso nuturi wong, tapi begitu ngerti nek ngrasani dosa, prei ora tahu wani ngrasani wong. Lho ngono ku alim apa lesane ora alim tapi atine alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes dikai pedoman undang-undang peraturan namine Al-Qur'an. Apa cukup ndadekno menungso apik? Dereng. Gusti Allah ngirim guru sing tugase nerangke Al-Qur'an, meraktekne isine Al-Qur'an supaya iso dicontoh menungso. Guru niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku guru. Sing nerangke isine Al-Qur'an, meraktekne isine Al-Qur'an. Diterusne para sahabat, tabiin, tabiin, tabiin ngantos saniki para ulama, para kiai, bunyai, ustad, ustazah. Mulane napa mawon manut sing sumbere saking Kanjeng Nabi. Aja gampang katut sing anyar-anyar. Uwangi mundak mburi mundak elek, Bu. Halo. Uwangi mundak mburi mundak elek. Lek sampean manut wong mburi-mburi iki berarti sampean manut wong sing mburi ana nguriku iki lho. Masa ngene ora paham ta? Bu. Wis, ana buku pedoman, petunjuk, peraturan. Terus ana gurune. Apa cukup? Dereng. Menungso diparingi alat pendorong dening Gusti Allah supaya bener-bener apik. Alat pendorong niku namine ati. Ati niki pancen kekuatane dahsyat. Timbang melongo. Sik Bu, sekedap Bu, sing tukang ngemis engko sik. Kebek-kebek kerdusmu engko. Kuwatir modele. Halo. Kok ngaji riyen mangke enten wekdale kok mesti kula paringi wekdal aja kuwatir. Nyun pangapunten. Nyun pangapunten. Bu. Ati niku nek wis kadung karep abot kaya apa dadi enteng. Tapi ati ini orang karep enteng kaya apa krasa? Dijawab, dijawab. Ati ini ku nek kadung karep aduh kaya apa dadi cedak. Tapi ini ati orang karep cedak krasa. Mulane wong sing sregep sholat jamaah no masjid iku ora mesti sing omahe cedak masjid. Kadang-kadang sing seru wegep lima waktu sholat jamaah nang masjid terus omahe adoh-adoh. Lah sing omahe cedhak masjid iki malah mok ya mok ndelok karo ngitungi. Dadi angok-angok kok cendhela. Rame masjide. Bareng wong-wong wis do mlebu nang masjid ya ndelesep neh. Mergo ora ana dorongan ati. Mulane wong niku nek atine apik, gampang dadi wong apik. Wong kuwi nek atine elek, gampang dadi wong elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, lah atine menungso niku dasare apik. Sinten mawon atine menungso niku dasare apik. Mulane saelek-eleke menungso tetep pengen duwe anak apik. Leres mboten? Nak sekolah sing dhuwur, nak sekolah sing dhuwur. Ibu is getun biyen ora sekolah dadi nemek ngene iki lha ngoten to nggih. Tapi ya ana sing model ngene iki ge apa sekolah dhuwur-dhuwur entek-entek dhuwit. Bapakmu ora sekolah nyatane ya urip. Jare anak bedes ora sekolah ya urip, Bu. Nganyelke kok. Saelek-eleke wong sik pengin duwe anak apik, sak cerewet-cerewete wong wedok tetep pengin duwe bojo sing sabar. Nggih, Bu nggih. Ora eneng wong wedok aku cerewet tok bojoku ya kudu cerewet ben imbang. Ora eneng. Maling niku elek to. Ora ana sing duwe cita-cita anake dadi maling. Ya najan maling ya duwe cita-cita anake dadi kiai kok. Prasaku ora ana iki maling ngudang anake lanang ngene. Cung, bapak iki maling sukses. Mlebu metu penjara ping 17 kok. Sok kowe kudu iso luwih hebat teko bapak. Kowe kudu iso dadi rampok kelas nasional. Ora ana. Sak nakal-nakale wong wadon ora ana sing duwe cita-cita anake nakal. Wong wadon sing nakal-nakal lho. Nduk, buke iki. Buke iki biyen paling laris, Nduk. Nduk suwengi iso ngandangke manuk 22. Wis sok mben nek wis gedhe ya paling gak suwengi kudu oleh manuk 50 ya, Nduk ya. Ora ana. Mbok wong wadon nakal yo cita-citane anake dadi bunyai ngono. Mergo dasare menungso niku atine apik. Ati niku cocok karo barang apik, gak cocok karo barang elek. Atine menungso iku kaya irung. Irung niku ya irung. Seneng nek petuk wangi, sedep, gak seneng nek petuk basin badhek. Mulane irungi nek petuk wangi, petuk sedep suweneng nganti mekrok-mekrok. Irung nang petuk basin, petuk badhek, ora seneng nganti nyungir-nyungir. Atine menungso iki nek dijak apik, suweneng. Nek dijak elek, ora seneng. Halo. Mulane sampean nek pengin ngerti sing sampean lakoni iki apik ta elek, weh takokno ning atimu, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Tanya pada hatimu, tanya pada hatimu, tanya pada hatimu. Sampean nglakoni napa mawon kok ati seneng, ayem, berarti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni napa mawon kok ati ora seneng, susah, gelisah, berarti sing sampean lakoni mbok kok ora mudeng diomongi model. Mulane nglakoni apik karo nglakoni elek, rasane ati mesti beda.